Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة معاشر المسلمين والمسلمات إخواني في الدين ثم أخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. فإن شاء الله تعالى كتابا ملنجكا untuk membaca kitab Al-Arba'un An-Nawawiyyah karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan kita masih membaca hadis yang ketujuh dari kitab ini. Qala al-musannif rahimahullahu taala an Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus ad-Dari radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم. الإمام النووي berkata عن أبي رقية dari أبي رقية yang nama aslinya adalah Tamim ibni Aus ad-Dari, semoga Allah meridhoinya. An-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasiha, agama itu adalah nasihat. Qulna liman ya Rasulullah, maka kami yakni para sahabat bertanya kepada Nabi, liman ya Rasulullah, untuk siapa nasihat itu wahai Rasulullah? Qala lillah, maka Nabi menjawab, nasihat itu untuk Allah. Walikitabihi, untuk kitab Allah. Walirasulihi, untuk Rasul Allah. Waliya immatil muslimina wa ammatihim, dan untuk para pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin secara umum. Rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang terakhir kemarin kita membahas tentang nasihat liya immatil muslimin, nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin. Yang mana telah kita ketahui bahwa a'immatul muslimin, pemimpin kaum muslimin ini terbagi menjadi dua. Ada dua pilar. Yang pertama mereka adalah al-ulama, yang kedua adalah al-umara. Al-ulama sebagai pemimpin kaum muslimin di dalam umur diniyah, dalam perkara-perkara agama yang berkaitan dengan syariat. Dan yang kedua adalah al-umara, yaitu para penguasa, yang mana mereka adalah pemimpin kaum muslimin di dalam umur duniawiyah, dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan urusan duniawi. Dan dua pilar ini seharusnya bersatu, saling bahu-membahu di dalam membimbing umat manusia untuk mendapatkan dan menggapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala, menggapai kebahagiaan fiddarain, pada dua kehidupan, yaitu kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ikhwal fil din wa akhwat fillah, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Dan telah kita ketahui pada pembahasan yang terakhir kemarin, ada beberapa bentuk nasihat kepada para ulama dan para umara. Nasihat untuk para ulama diwujudkan dalam bentuk mahabbatuhum, mencintai para ulama, yang mana para ulama mereka telah mencintai umat manusia. Para ulama mereka mencintai kita semua. Bahkan kecintaan mereka terhadap kita melebihi kecintaan orang tua terhadap kita. Orang tua mencintai anaknya, terkadang yang menjadi prioritas adalah dalam perkara-perkara berkaitan dengan dunia. Berkaitan dengan masalah makan, berkaitan dengan masalah pakaian, berkaitan dengan masalah papan ataupun tempat tinggal. Akan tetapi ulama, kecintaan mereka kepada kita bukan hanya dalam urusan duniawiyah, tapi dalam perkara yang besar, itu di dalam perkara ukhrawiyah, yang berkaitan dengan perkara kehidupan akhirat kita. Para ulama mereka berusaha membimbing dengan penuh kesabaran dan ketekunan, dengan ilmu yang Allah anugerahkan kepada mereka. Mereka bersabar untuk memberikan, menyampaikan ilmu dan faedahnya kepada kita, agar kita menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dahsyatnya api neraka. Padahal mereka secara nasab tidak ada hubungannya dengan kita. Tidak ada nambar kalau fikum hubungan kekerabatan antara kita dengan mereka. Namun mereka berupaya menghabiskan waktunya. Mereka mewakafkan tenaganya dan semua yang mereka miliki, bahkan terkadang harta pun mereka wakafkan untuk umat. Untuk umat ikhwatul fitrin rahimani wa rahimakumullah, untuk dakwah. Untuk dakwah. Bahkan ada seorang ulama, seorang syekh yang punya pom bensin, yang punya pom bensin, dan beliau wakafkan, beliau wakafkan sebagian daripada hasil pom bensin ini adalah untuk para thalabatul ilmi, untuk para pencari ilmu, untuk menghidupkan dakwah, untuk memakmurkan dakwah. Mereka berjuang dengan harta mereka, dengan tenaga mereka, dengan pikiran mereka, dengan semua yang mereka miliki untuk dakwah ila Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan ulama mencintai umat itu lebih daripada kecintaan orang tua terhadap anak. Sehingga timbal balik kita, karena mereka telah mencintai kita, maka kita pun harus mencintai para ulama, mahabbatuhum, mencintai mereka. Di antara itu dengan mendoakan mereka. Mendoakan mereka yang masih hidup di antara mereka, didoakan agar senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena fitnah itu menyambar dan fitnah tidak mengenal siapa orang tersebut. Setinggi apapun ilmu yang dimiliki oleh seseorang, belum menjamin seseorang untuk tetap berada di dalam keistiqomahan. Dan itu telah terjadi dan kita saksikan. Bagaimana ikhwal fiddin rahimani wa rahimakumullah, dahulu mereka adalah orang-orang yang diambil ilmunya, namun karena mereka menyeleweng dan menyimpang dari jalan yang hak, dari jalan yang lurus, maka mereka pun ditinggalkan sebagai bentuk kasih sayang kepada mereka. Dan ini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita menjadikan sebagai pelajaran. Yang sudah meninggal di antara mereka kita doakan. Kita doakan mudah-mudahan ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, semua amal kebaikan, semua amal saleh mereka, ilmu yang telah mereka curahkan menjadi ilmu yang bermanfaat, yang berbarokah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka dan Allah tempatkan mereka di surganya yang mulia. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian wujud nasihat untuk para ulama adalah ma'unatuhum wa musa'adatuhum fi bayanil haqq wa nashri kutubihim bil wasail al-i'lamiyah al-mutanawwi'ah allati takhtalifu fi kulli zamanin wa makan. Yang kedua, itu langkah nasihat untuk para ulama adalah ma'unatuhum, membantu mereka. Ya, membantu mereka. Fi bayanil haqq, di dalam menjelaskan al-haq. Itu membantu mereka untuk menyebarkan ilmu-ilmu yang mereka telah sampaikan. Fil wasail al-i'lam, fi wasail al-i'lam. Dengan menggunakan berbagai macam media yang ada, yang bermacam-macam. Yang akan berbeda-beda antara satu zaman dengan zaman yang lain dan satu tempat dengan tempat yang lain. Ya. Qanifidin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Mungkin bisa dengan bentuk ya buletin, mungkin bisa dengan bentuk majalah, mungkin bisa dalam bentuk audio, mungkin bisa dalam bentuk ya tulisan-tulisan di WhatsApp ataupun Telegram ataupun yang lain. Dengan segala sesuatu yang dia mampu, ya, yang dia bisa, ya, hendaknya menjadikan ya, apa yang dia miliki, ya, bisa untuk menyebarkan ilmunya para ulama. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian yang ketiga, bentuk nasihat untuk para ulama adalah adzabu an aradihim. Adzabu an a'radihim, membela kehormatan mereka, membela kehormatan para ulama. Sunnatullah azza wa jal bahwa orang yang menyampaikan al-haq pasti banyak musuhnya, orang yang menyampaikan kebenaran pasti banyak orang yang tidak suka, dan terkadang di antara wujud ketidaksukaan mereka kepada orang yang menyampaikan al-haq adalah menyemak ya fitnah-fitnah yang keji kepada para ulama. Orang-orang ya mereka mengatakan dan menuduh para ulama telah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pernah mereka apa lakukan. Nah, di antara bentuk nasihat para ulama adalah menjaga kehormatan mereka, ya. Menjaga kehormatan mereka, ya. Membantah fitnah-fitnah kepada para ulama ya, yang masih hidup di antara mereka dan yang sudah apa meninggal di antara mereka. Ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara bentuk nasihat untuk para ulama adalah ya, apabila melihat para ulama itu salah, ya, maka tidak boleh apa diam. Tidak boleh diam. Akan tetapi, ya, berdialog dengan mereka, berdiskusi dengan mereka, biadabin wahtiram, dengan penuh adab dan dengan penuh apa kemuliaan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, dua poin di sini. Ketika ada seorang ulama yang jatuh pada sebuah kesalahan, ada seorang ulama yang jatuh kepada sebuah tergelinciran dalam sebuah kesalahan, maka tidak boleh apa? Diam. Diingatkan. Tapi poin yang kedua, ketika mengingatkan para ulama harus dengan apa? Adab. Harus dengan ihtiram. Ya. Bedakan antara dia ketika berbicara dengan temannya dengan ketika dia berbicara dengan seorang ulama. Jangan disamakan dia berbicara dengan temannya dengan berbicara dengan para siapa? Ulama. Ya. Dengan adab. Ya. Kalimatnya pun juga harus apa? Ditata. Jangan sampai kalimat yang terlontar itu justru seakan-akan menyalahkan apa? Ya, ulama. Ya. Ya mungkin ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, dia mendengar ada seorang ulama, ya, seorang ustaz barangkali menyampaikan sesuatu yang mungkin berbeda dengan yang selama ini dia apa? Ketahui. Atau mungkin ikhwan fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah. Ada seorang ulama, seorang ustaz menyampaikan sesuatu yang berbeda dengan yang selama ini dia apa ya? Yakini. Nah, ketika bertanya kepada ulama, kepada para asatidzah, gunakan bahasa yang nyaman. Tunjukkan bahwa dia itu adalah seorang yang beradab. Ya. Mungkin bisa ditanyakan ya, dengan kalimat ya, yang membuat semua orang enak. Ya. Tanyakan. Jangan kemudian, kok seperti ini, kok seperti ini. Belum tentu yang dia yakini benar itu memang apa? Benar. Bisa jadi yang selama ini diyakini benar ini ternyata apa? Salah. Ketika dia menyampaikan dengan nada yang menyalahkan, ya, kemudian ternyata dia yang salah, justru ini akan membuat ya, dia apa? Lebih malu lagi. Tapi kalau dengan bahasa yang enak, bahasa yang nyaman, dia akan mendapatkan faedah. Dia akan mendapatkan apa? Faedah. Ya. Tanya. Ustaz, berkaitan dengan yang tadi antum sampaikan. Nah, ana apa? Masih belum jelas. Ya. Masih ada sesuatu yang apa? Mengganjal. Kami kan dengan kalimat yang enak. Ya. Jangan dengan ada yang langsung apa? Kebiasaan dengan teman-temannya itu jangan dibawa ketika dia berbicara dengan ulama, dengan para asatidzah kita, dengan orang-orang yang menyampaikan ilmu kepada kita. Ini ikhwal fillah rahimani wa rahimakumullah ya. Bukan berarti diam terhadap kesalahan, tapi kalau mengingatkan pun juga dengan apa? Adab. Dengan apa? Ihtiram. Ya. Dengan ihtiram. Ikhwalifidin rahimani warahimukumullah. Kemudian nasihat kepada para umara, ya, kepada para pemimpin, penguasa. Bentuk nasihat kepada mereka adalah i'tiqadu imamatihim. Meyakini bahwa mereka adalah sebagai para pemimpin. Ya. Pertama, nasihat kepada para penguasa adalah ya, meyakini mereka adalah penguasa. Meyakini mereka adalah pemimpin. Sehingga ketika telah terpatri dalam hatinya mereka adalah para penguasa, para pemimpin, akan mendukung dia untuk taat kepada ya, penguasa dan pemimpin. Kemudian yang kedua, nasihat terhadap para penguasa adalah nashru mahasinihim. Ya, nashru mahasinihim. Menyebarkan kebaikan-kebaikan para penguasa. Menyebarkan kebaikan para penguasa. Nah, kemudian yang ketiga adalah satru ma'aibihim, menutup aib apa? Mereka. Bukan sebaliknya. Menyebarkan aib menutupi apa? Kebaikan. Kalau seperti ini yang terjadi, maka yang akan timbul di tengah-tengah masyarakat adalah kegaduhan, keributan, ketidakpercayaan. Dan tidak mustahil akan terjadi konflik. Yang berakhir pada pertumpahan darah. Dan mungkin darah yang tertumpah adalah sama-sama darah kaum muslimin. Dan kaum muslimin yang akan diragukan. Dan orang kafir akan berbahagia dengan pemandangan yang seperti ini. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Namun ketika dikatakan satru ma'ibihim, menutupi aib penguasa, bukan berarti diam terhadap kesalahan apa penguasa. Kritik kepada mereka, nasihat tetap berjalan. Namun caranya bukan dengan mengumbar aib penguasa. Menyampaikan nasihat kepada para penguasa telah disampaikan tuntunannya oleh baginda Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yakni dengan cara yang sembunyi-sembunyi, dengan cara yang santun. Man arada an yansaha lidhi sultan falyakhudh biyadihi walyakhlu bihi fa in qabila fadzak wa illa faqad adda alladhi alayhi. Barang siapa yang ingin menyampaikan nasihat kepada para ulama, maka ambillah tangannya dan menyendirilah dengan mereka. Kalau mereka menerima nasihat, maka itulah yang diharapkan. Kalau tidak, maka dia telah menunaikan apa yang menjadi kewajibannya. Nah, ini barakallahu fikum. Ya. Kalau kemarin-kemarin mungkin dengan wujud apa? Tebar majalah. Kita mungkin enggak bisa ngomong sama lurah, enggak bisa ngomong sama apa? Camat. Enggak bisa ngomong sama aparat pemerintah, ya. Yang bisa kita lakukan adalah menyampaikan ilmunya para asatidah dalam bentuk apa? Bacaan. Ya, beberapa waktu yang lalu. Ya. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, yang keempat, ya, wujud nasihat terhadap para penguasa adalah imtithalu ma amaru bihi wa ma nahu anhu. Ya. Melakukan apa yang diperintahkan oleh mereka dan menjauhi apa yang mereka larang. Ya. Baik itu yang berkaitan dengan urusan agama ataukah urusan apa? Dunia. Ya. Berkaitan dengan urusan agama atau perkara dalam urusan ya, dunia. Selama apa yang mereka perintahkan tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau urusan misalnya ikhwan fillah agama sudah barang tentu, sudah pasti. Dalam perkara dunia juga sama. Kalau penguasa memerintahkan kita dalam urusan misalnya dunia, maka kita pun juga harus apa? Taat selama perintahnya tidak melanggar syariat, ya. Dicontohkan misalnya ketika berkendara ada peraturan harus pakai apa? Helm misalnya. Ini peraturan penguasa, harus ditaati. Enggak boleh kemudian berkata, lah helm itu kan enggak ada dalilnya dalam apa? Al-Qur'an dan hadis. Ya. Dulu Rasul juga kalau pakai unta enggak pernah pakai apa? Helm. Ya. Misalnya seperti itu. Kendaraan ada peraturannya, harus ada plat nomornya misalnya. Ya, motornya, mobilnya harus ada apa? Plat nomor. Ya. Misal, apapun barakallahu fi khalifidin rahimani wa rahimakumullah, peraturan yang telah ditetapkan oleh para penguasa, baik itu dalam urusan dunia ataupun agama, selama tidak bertentangan dengan syariat, selama tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangan Allah Azza wa Jal, maka harus ditunaikan. Harus untuk di apa? Laksanakan. Nah. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam ketaatan kepada para penguasa tidak dipersyaratkan harus penguasanya adalah penguasa yang soleh. Baik itu penguasanya soleh ataupun penguasanya sebaliknya, ya, fajir, ya, toleh, tidak amanah, tidak adil misalnya. Selama mereka masih muslim, maka perintahnya wajib untuk ditaati, larangannya harus dijauhi. Ya. Perkara mereka adalah orang yang mungkin kurang amanah, mereka adalah apa mungkin sebagian mereka oknum di antara mereka berlaku ya keji atau zalim kepada rakyat yang dipimpin, maka itu urusannya adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban rakyat adalah menjalankan kewajibannya, ya, menunaikan hak apa penguasa. Adapun kewajiban penguasa adalah kewajiban ini antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hak rakyat yang tidak ditunaikan di dunia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Hak rakyat tidak akan apa? Hilang. Hak rakyat dia tidak akan sia-sia. Rakyat bisa menuntut nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wahai orang-orang yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, menjadi seorang penguasa, seorang pemimpin, tunaikan hak orang yang kalian pimpin sebelum nanti Allah Subhanahu wa taala akan tuntut kalian. Ya. Kemudian di antara bentuk nasihat kepada para pemimpin, para penguasa adalah adamul khuruji alaihim, tidak memberontak kepada mereka. Tidak keluar dari ketaatan kepada mereka, ya. Baik itu memberontak dengan kata-kata atau memberontak dengan apa? Senjata. Dua-duanya tidak boleh. Memberontak dengan kata-kata tidak boleh, memberontak dengan senjata juga tidak boleh. Ya. Bahkan memberontak dengan kata-kata ini lebih besar, lebih jelek dibandingkan dengan memberontak dengan apa? Senjata. Karena memberontak dengan senjata tidak akan terjadi tanpa apa? Pemberontakan dengan kata-kata. Berapa banyak orang yang terprovokasi sehingga melakukan tindakan anarkis gara-gara ada apa? Provokator. Ada orang yang memancing di air keruh, ya, dengan kalimat-kalimat yang menjelekkan penguasa, ya, dengan kalimat-kalimat yang membebaskan aib penguasa. Kalau seandainya aib itu benar, tidak boleh untuk disampaikan, apalagi kalau aib ini ternyata apa? Hanya sekedar tuduhan dan fitnah yang keji. Sehingga masyarakat, ya, terbawa emosinya, terpancing emosinya, bertindak yang frontal dengan tindakan-tindakan yang anarkis, ya, kemudian barakallahu fikum merusak fasilitas umum, mengakibatkan berbagai macam pihak, ya, merasa dirugikan. Kalau sudah terjadi keadaan yang seperti itu, ya, apa? Chaos, ya. Ya. Semuanya merasa dirugikan, merasa tidak aman. Jalan-jalan, ya, di situ banyak pengunjuk rasa membakar apa? Ban. Lalu lintas minimal akan terganggu. Mobil-mobil yang ada di situ bisa jadi dirusak dan dibakar. Pertokoan yang ada di situ bisa dijarah. Ya, orang yang tidak berdosa bisa jadi terluka atau bahkan meninggal dunia. Kalau sudah seperti itu, siapa yang akan dimintai ganti ruginya? Kalau seandainya harta benda mungkin masih bisa dicari lagi. Tapi kalau sudah nyawa yang hilang, bagaimana cara mengembalikannya? Perempuan menjadi janda, anak-anak menjadi apa? Yatim. Ya, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah nasihat kepada keumuman para apa? Penguasa. Keumuman kaum muslimin. Nah, atau sebelum ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Tadi sampaikan pada poin yang kelima, bentuk nasihat untuk para penguasa adalah tidak boleh, ya, keluar dan tidak boleh memberontak kepada mereka. Ya. Sampai kapan? Ya. Sampai, ya, terjadi kekufuran, ya, kufron bawahan. Ya. Sampai betul-betul terlihat dari penguasa itu kekufuran yang apa? Nyata. Kekufuran yang jelas. Selama pemimpin itu muslim, ya, yang masih menegakkan apa? Salat, tidak nampak padanya kekufuran yang nyata. Selama itu pula masyarakat dan rakyat wajib untuk taat. Ya. Nabi mengatakan hatta antarau, ya, kufron bawahan, sampai kalian saksikan pada penguasa terdapat kekufuran yang apa? Nyata. Nah, terus kekufuran yang nyata yang seperti apa? Ya, kekufuran yang sudah tidak diragukan lagi, yang semua orang tahu bahwa itu adalah kekufuran. Ya. Contohnya apa? Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin na'udzubillah penguasa itu sujud kepada apa? Patung. Sujud kepada patung, beribadah kepada sonam. Ya. Jelas ini kekufuran yang semua orang tahu, gamblang. Ya. Bahkan orang jahil pun tahu bahwa sujud kepada patung adalah kekufuran. Ya. Atau misalnya bila penguasa itu ya subbullah wa rasulah, mencela Allah, memaki Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini kufuran bawahan. Ya. Ini kekufuran yang nyata. Ya. Kalau seandainya baru isu-isu saja, ya, belum jelas, ya, tidak terang-terangan, ya, maka tidak dihukumi dengan hukum yang sama. Dan kalaupun seandainya ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, penguasa melakukan kekufuran yang nyata, bukan berarti rakyat langsung apa? Memberontak. Bukan langsung kemudian rakyat ya keluar daripada ketaatan mereka. Ya. Tapi ada hal yang perlu untuk diperhatikan. Ya. Ada hal yang perlu diperhatikan. Yakni berkaitan dengan ya, keadaan kaum muslimin. Ya. Misalnya ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, perlu dipertimbangkan bagaimana kekuatan rakyat melawan apa? Penguasa. Kalau rakyat ya jumlahnya sedikit, kemudian persenjataannya juga apa? Hah? Tidak ada, tidak selengkap para penguasa. Maka ketika melawan penguasa pun juga tidak apa? Tidak akan memberikan faedah. Tidak akan memberikan faedah. Ya. Ya seperti dulu Nabi alaihissalatu wassalam ketika pertama kali berdakwah di mana? Di Makkah. Jelas Nabi yang melihat di situ ya kekufuran yang nyata. Para pemimpin, para pemuka Quraisy, mereka menyembah para berhala. Namun di kala itu ya ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, jumlah kaum muslimin sedikit dibandingkan dengan jumlah kaum musyrikin. Persenjataan mereka juga minim. Ya. Sehingga Nabi tidak diperintahkan untuk berjihad oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun mereka mengangkat senjata, bisa jadi kaum muslimin akan apa? Habis. Ya kan? Habis. Sehingga di sini barakallahu fikum ada fikihnya. Ada apa? Fikihnya. Jadi bukan kemudian ketika melihat penguasa, na'udzubillah, kita doakan mereka tidak terjatuh kepada kekufuran. Ya, kita berdoa kepada Allah semoga para penguasa kita dijaga ya untuk senantiasa menjadi seorang muslim yang hakiki, muslim yang sejati. Nah, namun katakanlah di sebuah tempat ya, terlihat penguasanya itu jelas kufur. Ya. Jelas apa? Kufur. Ya. Atau mungkin sudah jelas penguasanya itu bukan orang apa? Muslim. Nah, di sini bukan berarti kemudian berarti rakyat langsung boleh apa? Hah? Memberontak tidak. Tapi di sana ada hal-hal yang harus diperhatikan. Ya, karena itulah yang telah dibimbingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan disampaikan kepada kita melalui para ulama. Ya. Jadi kalau belajar ya, jangan yang mengambil sebagian dan meninggalkan yang sebagian. Oh, ya, memahami hadis Nabi taat itu ya wajib kepada penguasa kecuali kalau terlihat pada mereka kekufuran yang nyata. Kalau kufur nyata berarti boleh dia, Pak. Ya, berontak. Ya, ini ya memahami sesuai dengan pemahaman dia semata, tapi tidak melihat kepada ya keterangan yang disampaikan oleh para ulama ya. Sehingga ini perkara yang besar. Nih, ini adalah perkara yang besar. Ya urusannya diurusi oleh para ulama sebagai pemimpin kita dalam urusan apa? Agama. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir adalah ya nasihat untuk kaum muslimin secara umum. Ya. nasihat kepada kaum muslimin secara umum, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Itu bisa diwujudkan dengan mahabbatuhum, ya, mencintai sesama muslim. Ya. Mencintai sesama muslim. Ya, kata Nabi alaihi salatu wasalam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Ya, tidak akan kalian masuk ke dalam surga sampai kalian beriman, dan tidak akan kalian beriman sampai kalian saling mencintai. Sehingga tidak akan seorang muslim itu akan masuk ke dalam surga sampai dia mencintai muslim yang lain. Sampai dia mencintai muslim yang lain. Mencintai untuk muslim yang lain sesuai dengan apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Nah, dia tidak mau diganggu, maka jangan mengganggu orang lain. Dia tidak mau disakiti, jangan menyakiti orang lain. Dia tidak ingin ya dicemooh, jangan mencemooh orang lain. Dia tidak ingin difitnah, maka jangan memfitnah orang lain. Dia tidak ingin dituduh, jangan menuduh orang lain. Dia ingin dimuliakan, muliakan orang lain. Dia ingin dihormati, hormati orang lain. Ya. Seperti itu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Nasihat untuk kaum muslimin bukan hanya dalam wujud kata-kata, tapi dalam praktek nyata, dalam perbuatan, di antara mencintai mereka. Ya. Seperti kita mencintai diri sendiri. Ya. Kalau ini yang terjadi, masya Allah. Ya, kalau ini masya Allah. Dan ikatan seorang muslim dengan muslim yang lain sangatlah kuat. Ya. Nabi sampai ya, menggambarkan seorang muslim dengan muslim yang lain itu seperti satu apa? Satu jasad, satu bangunan. Ya. Idza ishtaka minhul ulu, ishtaka sa'iru jasadihi bil humma was-sahar. Kalau seandainya ada satu bagian tubuh yang merasakan sakit, ya, maka seluruh tubuhnya akan terasa panas dan dia tidak bisa ya, tidur. Sakit gigi aja, ya, ya, sakit gigi aja semuanya itu wah enggak enak pokoknya, ya, sakit gigi, ya, enggak bisa tidur. Padahal yang sakit cuma mungkin ya, satu gigi bolong aja, semalaman enggak bisa tidur. Ya, ada kakinya, ya, mungkin berjalan terkena paku, kemudian bengkak, ya, infeksi bengkak. Ya. Panasnya seluruh badan, matanya nggak bisa tidur. Ya, seperti ini. Ya. Pendekatan Rasul alaihissalatu wassalam gambaran tentang sesama Muslim. Ya. Mahabbatuhum, ya. Kemudian basyashatul wajh, ya. Wajah yang berseri-seri, wajah yang ceria ketika bertemu sesama muslim. Wa ilqa'us salam, ya, mengucapkan salam. Wan nasihah, ya, menyampaikan nasihat, ya, menyampaikan nasihat. Wal musa'adah, membantu kesusahan mereka. Nah, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Ini bentuk nasihat kepada ya, kaum muslimin secara umum. Yakni dengan berbuat baik kepada mereka dan mencegah kejelekan. Jangan sampai seorang muslim berbuat jelek kepada muslim yang lain. Ingat, barakallahu fikum. Ini dua hal yang tidak boleh dipisahkan. Ya, berbuat baik kepada orang lain dan jangan berbuat jelek kepada orang lain. Berbuat baik kepada orang lain saja ini tidak cukup. Sampai dia mencegah dirinya untuk tidak berbuat jelek kepada orang lain. Sama saja dia berbuat baik kepada orang lain, tapi mulutnya nggak bisa, ya, dijaga. Sering ngasih hadiah, sering ziarah, tapi mulutnya, masya Allah, ya, tajam. Mulutnya apa? Tajam. Ya. Ini akan merusak apa yang telah dia lakukan. Ya, ini akan merusak. Ya, Allah katakan apa? Wala tubtinu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kalian rusak ya. Sedekah yang telah kalian berikan bil manni wal adza. Ya. Dengan mengungkit-ungkit dan dengan menyakiti orang yang telah diberi. Dengan memberi saja belum cukup, sampai dia apa? Menjaga mulutnya, jangan sampai menyakiti orang yang telah dia beri. Ya. Berbuat baik iya, mencegah jangan berbuat jahat juga apa? Iya. Nah. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, sekarang kita akan berpindah kepada faedah hadis ini. Nah. Di antara faedah hadis ini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumul adalah ahammiyatun nasihah. Ya. Pentingnya nasihat. Ya. Pentingnya nasihat. Ya. Karena ya Nabi SAW dalam hadis ini beliau mengatakan ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Seakan-akan agama itu isinya hanya apa? Nasihat. Nah. Kemudian yang kedua adalah ya, husnu ta'limir Rasul SAW haitsu yadhkuru syai'an mujmalan tsumma yufassiluh. Ya. Yang kedua adalah baiknya metode pengajaran Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Baiknya metode pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di mana Nabi menyebutkan sesuatu secara global, kemudian setelahnya beliau menyampaikan secara detail, ya, secara terperinci. Misalnya ikhwan fil din, Nabi dalam hadis ini mengatakan ad-dinun nasihat. Agama itu adalah apa? Nasihat. Ini konteks secara apa? Global, ya, umum. Nah, setelah itu baru Nabi apa? Menyampaikan secara terperinci. Ya. Karena ketika menyampaikan secara global, maka akan ya timbul pada orang yang mendengar rasa ingin tahu tentang rincian apa yang global. Ya, sehingga ketika Nabi mengatakan ad-dinun nasihah, titik para sahabat apa? Bertanya, liman ya Rasulullah? Untuk siapa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah, metode seperti ini adalah metode yang diterapkan oleh beliau. Dan terkadang sesuatu yang diketahui karena bertanya itu lebih apa? Tertanam di dalam hati dibandingkan dengan yang dia mendapati orang lain langsung menyampaikan. Ya. Misalnya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita dapat faedah. Dapat apa? Faedah. Ya. Faedah ini lantaran kita bertanya. Ya. Kemudian dijawab oleh siapa? Ustaz, ya, biasanya seperti ini lebih teringat dan lebih terngiang di dalam apa? Ingatan. Oh ya, saya pernah bertanya. Saya pernah apa? Bertanya. Kadang cara seperti itu lebih diingat. Nah, inilah barakallahu fikum cara Nabi alaihi salatu wasallam di dalam mengajar. Sehingga beliau ini adalah seorang pakar di dalam ya, pendidikan. Sehingga orang muslim tidak perlu untuk mencari pakar pendidikan yang lain. Berbangga dengan Nabi SAW. Kalau ingin menjadi seorang pengajar yang berhasil, seorang ya pendidik yang berhasil, contoh saja siapa? Rasul SAW. Tidak perlu teori-teori orang barat. Tidak perlu. Nabi. Ya. Karena secara keberhasilan sudah teruji sebagai orang yang berhasil. Lihat bagaimana dulu orang yang sangat membenci Nabi, berencana ingin membunuh Nabi, kemudian berubah menjadi orang yang paling mencintai Nabi. Ya. Nih barakallahu fikum, di antara ya, anugerah Allah yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya. Kalau ingin membaca tentang masa pendidikan ya, mungkin orang katakan sekarang parenting gitu ya. Ya, parenting. Enggak perlu ya. Orang-orang yang tidak mengambil ilmunya dari apa? Islam, tapi buka bukunya para ulama ya, yang mereka menuliskan buku-bukunya itu dengan berdalilkan Al-Qur'an dan hadis Nabi alaihi salatu wasallam sebagai sumber ilmu. Semua ilmu di antaranya adalah ilmu dalam hal pendidikan. Banyak ya buku-buku yang berkaitan dengan masalah pendidikan yang bisa untuk dibaca, dibahas oleh para orang tua. Nah. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah hirsus sahabati radhiyallahu anhum 'alal ilmi, ya. Yang ketiga adalah kesemangatan para sahabat terhadap ilmu. Kesemangatan para sahabat terhadap ilmu. Rasa keingintahuan mereka terhadap sesuatu yang bermanfaat. Diwujudkan dalam hadis ini adalah mereka bertanya, liman ya Rasulullah, untuk siapa nasihat itu wahai Rasulullah. Ini menunjukkan mereka bersemangat ingin tahu. Ketika Nabi menyebutkan secara global, mereka ingin yang lebih rinci, sehingga mereka bertanya, liman ya Rasulullah. Dan banyak sekali ya contoh-contoh para sahabat bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian yang keempat adalah al-bada'atu bil ahami fal aham. Ya, memulai dengan yang paling penting dari yang penting. Ya, memulai dengan yang paling penting dari yang penting. Yang ingin disampaikan adalah hal-hal yang penting. Nah, di antara uslubnya, di antara metode yang ditempuh adalah menyebutkan yang paling penting dulu, kemudian yang penting yang lain. Ya, contoh ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika Nabi berdakwah pertama kali dulu, ya, yang pertama kali disampaikan adalah masalah apa? Tauhid kan? Masalah tauhid. Ya. Demikian juga wasiat Nabi kepada Mu'ad ketika akan berangkat ke Yaman. Ya. Diperintahkan agar yang pertama kali engkau dakwahkan kepada ahlul kitab di Yaman adalah masalah tauhid, agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian kalau mereka mau mentauhidkan Allah, mereka mau masuk Islam, ajari apa? Salat. Setelah itu baru kemudian kasih tahu mereka bahwa Allah itu mewajibkan zakat, diambil dari orang yang kaya, diberikan kepada orang yang fakir. Yang penting itu banyak, tapi yang disampaikan adalah yang paling penting dulu, kemudian yang penting-penting setelahnya. Bukan berarti yang lain tidak penting, semuanya penting, tapi yang disampaikan pertama kali adalah yang paling penting. Dakwah kepada akhlak, ya, dakwah kepada budi yang pekerti yang luhur, baik. Apa? Baik dan penting. Tapi jangan sampai kemudian meninggalkan yang paling penting. Ya. Dakwah cuma akhlak saja terus, adab apa? Terus tidak pernah nyerempet masalah apa? Akidah, tidak pernah nyerempet masalah tauhid. Ini salah. Ya. Ini salah. Kenapa? Karena yang paling penting adalah tauhid. Dasarnya tauhid ini dibahas juga, disinggung juga, disampaikan apa? Juga jangan disembunyikan dengan dalih lah kalau nanti bicara tauhid banyak orang yang tidak suka. Kalau bicara tauhid banyak orang yang tidak cocok, banyak orang yang menentang, udahlah yang netral-netral saja. Ya, yang semua orang pasti apa? Suka. Diajak sholat ke masjid, cuma orang suka. Ya memang betul dan itu penting. Akan tetapi jangan melupakan yang paling penting, yaitu masalah tauhid. Nah, di sini juga Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan yang paling penting, baru kemudian yang penting-penting yang lain. Nabi menyampaikan ketika ditanya, "Untuk siapa nasihat itu wahai Rasulullah?" Nabi mengatakan, "Lillahi." Untuk siapa? Allah. Yang kedua, "Wali kitabihi." Untuk ya, kitab Allah. "Wali rasulihi." Untuk Rasul Allah. "Wali a'immatil muslimin." Untuk pemimpin, para pemimpin kaum muslimin. "Wa 'ammatihim." Dan keumuman kaum muslimin. Jadi disebutkan dulu secara berurutan. Semuanya penting, tapi yang disebutkan pertama adalah yang paling penting untuk Allah. Allah, kitab, Rasul, pemimpin kaum muslimin, dan masyarakat apa? Muslim. Nah, ini juga metode di dalam menyampaikan ilmu. Kalau mau menyampaikan ilmu, sampaikan dulu yang paling penting. Karena biasanya ya, yang namanya perhatian manusia itu akan lebih fokus ketika di awal. Ketika di awal fokus perhatian. Nah, lambat laun setelah beberapa saat, kemudian karena mungkin sudah capek pikirannya, sudah panas duduknya mungkin, sudah ya, sakit boyoknya. Nah, ini perhatiannya sudah mulai apa? Turun. Sudah mulai berkurang. Nah, maka sampaikan yang paling penting dulu. Supaya yang terpenting ini adalah yang diserap. Ya. Yang ini yang diserap. Nah, walaupun seharusnya ya dari awal sampai akhir harusnya apa? Ikuti harusnya semangat. Ya cuma kadang-kadang karena mungkin ya keadaan manusia kan bisa berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ya. Mungkin ada yang semalam tidurnya full, ada yang mungkin tadi malam anaknya sakit, istrinya apa? Sakit. Kan enggak tahu kita. Nah, memberikan uzur kepada mereka. Nah. Ada yang muda mungkin gegernya masih kuat, ada yang sudah tua ya harus bersandar ya, harus sandaran hidup gitu. Ya, saya maklum ya, maklum. Nah, barakallahu fikum. Nah, sekarang kok yang didahulukan itu kitab baru apa? Rasul. Kenapa enggak rasul dulu baru apa? Kitab. Ya. Jawabannya qul kitabin rahimani wa rahimakumullah ya. Karena kitab Allah itu tetap ada. Al-Qur'an itu tetap apa? Ada sampai sekarang ada, sampai kiamat Musa ada. Tapi kalau Rasul Allah meninggal dunia. Ya, maka di sini ya hikmahnya, mengapa Nabi mendahulukan kitab baru apa? Rasul. Kitab itu akan tetap ada. Ya, akan terjaga tetap ada. Adapun Rasul, karena Rasul adalah manusia, maka akan meninggal dunia dan telah meninggal dunia. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah wujubun nasihati li a'immatil muslimin, kewajiban memberikan nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin. Dan telah kita ketahui pemimpin kaum muslimin ada dua dan tidak bisa dipisahkan, al-ulama wal umara. Kemudian yang terakhir, yang keenam, al-isyarah ila annal mujtama' al-islami la budda lahu min imam. Ya, isyarat bahwasannya ya, mujtama' masyarakat Islam itu harus ada pemimpinnya. Ya, isyarah bahwasannya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Enam, ya, masyarakat Islam itu harus ada pemimpinnya. Baik itu masyarakat kaum muslimin secara umum dalam sebuah bangsa dan negara, atau mungkin dalam skup yang kecil. Dalam skup yang kecil. Kalau dalam skup yang umum sudah jelas ya, barakallahu fikum, ucapan para ulama ya, mereka mengatakan situna sana ma'a sultanin jair ma'a imamin jairin aslahu min lailatin wahidah bila imam. Mereka mengatakan 60 tahun dipimpin oleh penguasa yang keji, kejam, tidak amanah dan bengis itu lebih baik ya, dibandingkan satu malam tanpa adanya apa? Ya, pemimpin. Karena satu malam saja tanpa ada pemimpin, kerusakannya bisa melebihi 60 tahun dengan adanya pemimpin yang kecil, yang kejam, yang zalim, yang lalim. Nah, ini jelas namanya bangsa itu harus ada apa? Pemimpin. Ya, harus ada pemimpin, harus ada apa? Rakyat. Kalau semuanya pemimpin gak ada rakyatnya, ya gak bisa. Kalau semua rakyat gak ada pemimpin juga tidak apa? Tidak bisa. Nah, ini pemimpin dalam skup yang luas, dalam skup yang umum, yang besar. Tapi ada nambar kalau fikum ya, pemimpin yang skupnya itu mungkin lebih kecil. Ya. Yang barakallahu fikum kepemimpinannya itu adalah ya dalam skup yang khusus, dalam batasan yang apa? Khusus. Ya, misal barakallahu fikum safar. Ya. Ya. Safar, misalnya di antara bimbingan dalam Islam adalah ketika ada 3 orang atau lebih melaksanakan apa? Safar, harus ada amirnya, harus ada pemimpinnya. Idza kharaja thalathatun fi safarin falyu'amiru ahadun. Ya. Kalau ada tiga orang yang keluar dalam safar, maka hendaknya di antara mereka ada yang menjadi amir, ada yang menjadi pemimpin apa? Safar. Nah, ini pemimpin namun dalam skup dan cakupan yang khusus, yang sempit. Nah, ketika di dalam safar itu sudah ada pemimpinnya, maka pemimpin dalam safar harus ditaati dalam hal-hal yang berkaitan dengan safar. Dalam hal-hal yang berkaitan dengan safar. Ya. Misalnya qul fi din rahimani wa rahimakumullah, ya. Amir safar menentukan, nanti kita sholat zuhur di daerah ini. Ya sudah, kita apa? Manut. Ya. Kita apa? Manut. Nah, nanti kita akan makan siang singgah di daerah ini. Ya, kita harus apa? Manut. Kita berangkat jam sekian, jam sekian. Kita berangkat jam 3. Amir sudah menentukan. Ya, kita yang menjadi bawahannya, yang menjadi anak buahnya harus apa? Manut. Jauh. Ya, Jakarta misalnya. Amir safar menentukan, kita pulang jam 5 nanti harus sudah di bis. Ya, semuanya jam 5 harus sudah di bis. Janganlah engkau baik, orang mungkin ditinggal. Oh, belum ngerasain ditinggal. Assalamualaikum. Amir safar harus taati dalam hal-hal yang berkaitan dengan apa? Safar. Ya, harus ditaati. Ya. Jadi ada pemimpin besar, ada pemimpin apa? Kecil. Pemimpin kecil itu ya, tadi misalnya amir. Amir apa? Safar. Contoh juga ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, misalnya di dalam masjid, ya. Dalam salat jamaah, ya ada amirnya, siapa? Imam. Imamnya bilang qomat apa? Qomat. Bilang nanti dulu, ya nanti apa? Dulu. Nah, ya nanti dulu. Ini ada pemimpinnya. Ada apa? Pemimpinnya. Atau mungkin barakallahu fikum dalam sebuah ya sekolah atau pesantren juga ada pemimpinnya. Siapa? Ya kalau sekolah berarti kepala sekolahnya. Kepala sekolah bilang apa? Selama tidak menyelisih syariat ya harus ditaati. Walaupun itu ada temannya dia. Walaupun itu ada temannya, ya. Kalau salah nasihati dengan cara yang beradab. Ya, dengan cara yang beradab. Dalam rumah tangga ada pemimpinnya juga, siapa? Ya, suami. Ya, ditaati. Nah, tapi ini barakallahu fikum ketaatan yang terbatas. Tadi amir safar ditaati dalam perkara-perkara berkaitan dengan apa? Safar. Kalau berkaitan dengan perkara bukan ada hubungan dengan safar ya enggak harus ditaati. Amir safar ke kelambiku kotornya kumbahkan. Ini enggak ada hubungannya dengan apa? Safar. Ya, kalau dalam hal ini mohon maaf, tidak ada kewajiban untuk apa? Tidak ada kaitan dengan safar, ya tidak harus ditaati karena memang kepemimpinannya ini adalah kepemimpinan yang terbatas dan apa? Khusus. Jangan kemudian semena-mena. Ya, jangan semena-mena. Nah, barakallahu fikum, ya. Amir safarnya, ya. Tolong ambilkan sandal saya di pintu sana. Ini enggak ada kaitannya dengan apa? Safar, ya. Enggak ada kaitannya dengan safar. Jadi masing-masing harus tahu batasannya. Kita sebagai dipimpin harus tahu kewajibannya. Yang memimpin pun juga harus tahu batasannya, sebatas apa kamu ditaati di dalam apa? Perintahnya. Kamu ditaati itu ya dalam kapasitas kamu, ya, sebagai pemimpin safar. Kalau ada kaitan dengan safar, kamu ditaati. Tapi kalau tidak, ya apa? Tidak. Ya, ya amir safar, nanti tolong ya, kalau misalnya kalian singgah di tempat oleh-oleh, tolong belikan untuk amir. Ya, enggak ada juga kaitan dengan apa? Safar. Iya. Maka langsung, nanti tolong saya dibayarin ya. Gak ada kaitannya dengan ya, safar. Ditaati dalam hal yang berkaitan dengan apa? Safar. Ya, di pondok juga seperti itu. Ditaati dalam hal-hal yang berkaitan dengan apa? Pondok. Ya. Dalam urusan pondok. Kalau bukan urusan pondok ya harus tahu diri, gitu. Harus tahu diri. Nah, barakallahu fikum. Wallahu taala alam bissawab. Nah, insyaallah pembahasan ayat yang ketujuh kita cukupkan sampai di sini. Ya. Mudah-mudahan yang telah kita bahas ini bisa dipahami dan bisa untuk kita amalkan. Ya. Nasihat. Nah, pas waktunya datang. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf dan kita tutup, kita akhiri. Dan sebelumnya mungkin mengingatkan nanti insyaallah akan ada daurah nggih di Masjid Al-Jihad bersama Ustaz Abu Hamzah Yusuf. Ya, temanya adalah prinsip dan keutamaan Ahlus Sunnah. Ya, mulainya biasanya jam 10. Ya, biasanya jam 10. Ya, walaupun di pamflet jam 9:30, tapi biasanya mulainya jam 10 biasanya. Tapi kalau datang jam 9:30 ya lebih bagus, dapat tempat yang nyaman, ya. Enggak dapat terasan ya. Ya, monggo bagi yang berkenan hadir, ada kesempatan, ada waktu, ya, bisa untuk bersama-sama mengambil faedah dari beliau. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf dan kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.